Shalom Sahabana. Halo semuanya. Ya, balik lagi nih di Taltakum Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tentunya masih di program Sahabat Anak Generasi Baru Penuh Api Cinta. Hai semuanya, ada aku Michelle di sini dan aku Jennifer. Dan kita bakal temenin kalian selama 1 jam ke depan. Oke, jadi sebelum kita mulai aku mau nanya nih Jen. Kamu tahu enggak sih bulan Februari ini bulan apa? Ini bulan kasih sayang. Bener ya kak. Benar banget, bulan kasih banyak sayang. Banyak yang bagiin coklat, iya, sama yang lain-lain ya. Sweet banget. Ya hari kasih sayang nanti kalian kasih apa? Aku mau kasih apa ya, surat ke orang tua aku. Surat ke coklat. Coklat apa? Ya kan, bulan ini adalah bulan kasih sayang. Makanya hari ini tema kita apa Jen? Tentang lebih tepatnya kasih apa Jen? Sayang Tuhan. Kasih yang sempurna. Iya benar banget. Hari ini kita mau bahas sempurna. Tentang kasih yang sempurna. Sempurna. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai. Ya, ayo adik teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami ingin memulai ya Tuhan, tolong berkati kami, tolong berikan kami hikmat-Mu, tolong berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mengerti kasih yang sempurna yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pembuat kasih-Mu Tuhan, agar semuanya bisa merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke, sebelum kita masuk dalam topik kita mau tundukkan kepala kita mau tutup mata kita mau nyanyi satu lagu, Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkan ku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal, selalu ada bagiku, sebab Kau Bapaku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, mari pimpin hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Buat sahabat anak di rumah, sebelum kita mulai masuk ke dalam topik pembicaraan kita, buat teman-teman yang punya sosial media seperti Instagram atau Facebook, Twitter, jangan lupa buat follow dan add Taltalkom Radio. Dan juga buat kalian nih yang mau streaming Taltalkom Radio, bisa langsung aja akses ke www.taltalkomradio.com atau enggak Play Store. Yes. Download aplikasi Taltalkom Radio yang sekarang udah available di Play Store. Jadi kalian tinggal install dan kalian bisa akses streaming sepuasnya. Dan streaming Taltalkom Radio sepuasnya di mana aja, kapan aja. Keren banget gak tuh? Jadi jangan lupa ya, buat install aplikasi terbarunya Taltalkom Radio. Langsung aja searching di Play Store Maksudnya langsung aja searching di Play Store, cari Taltalkom Radio dan langsung download. Kalian enggak cuma bisa dengerin sahabat anak aja di situ. Banyak banget program-program keren yang bisa kalian dengerin di situ. Ya di tahu. Kita bakal kembali lagi setelah break yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Taltalkom Radio.